Nek kue ono dayo ning omah. Njur kue gawe wedang. Ya. Njuk arep kok sokke ning gelas, arep kok suguke ning gelase kotor. Kuwi kok teruske ngesokke apa kok cuci sik? Cuci dulu. Hanya gelas yang bersih yang dituangi minuman. Dadi Gusti Allah nek arep ngekeki kuwi rezeki iki didelok ora resik ora. Ya. Nek gelasmu kotor ora sida dikeki rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi, sallu ala al habib, sallu ala rasul.